Bagaimana cara mengobati hati yang sering risau karena memikirkan hal-hal buruk sebatas dugaan di masa mendatang yang saat ini belum terjadi? Masya Allah. Tayyib. Ketakutan menghadapi masa depan, sanibidin azani Allah wa iyakum, itu termasuk min alamah ba'fil iman wa ba'fil yakin wa thiqati billah. Itu tanda lemahnya iman dan kurangnya kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kurang yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara menghilangkan keraguan, menghilangkan ketakutan, kerisauan, dan semisalnya dengan mempertebal keimanan. Ya, yang sedang bermasalah saat itu adalah level keimanan kita yang semakin menurun. Keimanan kita sedang menurun. Sehingga kita takut, sangat takut menghadapi esok hari. Ya, gimana besok? Apa yang harus saya makan? Apa yang bisa saya dapatkan? Ya, banyak kekhawatiran. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan jangan lupa ada andil syaitan untuk menambah besar ketakutan kita. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, syaitan itu selalu menakut-nakuti Bani Adam dengan kemiskinan. Karena takut miskin, wa ya'murukum bil fahsya. Dia mengarahkan, memerintahkan untuk melanggar syariat. Melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, rendah, keji. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa, pertebal keimanan. Ya, kemudian mujahalah satu salihin, sering duduk dengan orang-orang yang saleh. Ya, kemudian mujahalah Abu Aza. Ya, sering duduk dengan orang-orang yang lemah dari sisi ekonominya, duduk dengan fuqara wal masakin yang keadaannya jauh di bawah kita, lebih memprihatinkan. Kita khawatir apa yang terjadi bulan depan karena tabungan kita hanya cukup untuk bulan ini. Kumpul dengan orang yang untuk hari ini enggak cukup. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Boro-boro besok, hari ini enggak cukup. Ya, sering kumpul dengan orang-orang yang demikian, itu akan melunakkan hati. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Kalau orang yang lebih susah dari kita saja enggak pernah merasa takut menghadapi hari esok, kenapa kita takut? Kan itu. Agar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum.